Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azakumullah, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini wajib kita untuk memahami tentang nikmat ini, nikmat yang paling besar yang merupakan usulun ni'am, pokok nikmat. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dan kita wajib untuk belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Dan terus kita belajar, belajar dan belajar. Kemudian kita pahami dengan pemahaman yang benar, kemudian mengamalkan. Sebab ilmu yang kita tuntut, yang kita cari untuk diamalkan, bukan koleksi ilmu. Kita belajar, kita baca kitab-kitab, kita ngaji, kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Karena kita akan dinilai oleh Allah tergantung daripada amal kita nanti di hari kiamat. Ikhwan fil din, azakumullah. Yang terakhir kita bahas berkaitan tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Ini selesai kita bahas, karena tidak semua kita bahas. Kemudian sebagai penutup berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yang antum bisa catat. Yang pertama, anal imana bi asyratis sa'ati minal imani bil ghaib allati la yatimu imanul muslim illa bil imani bihi. Yang pertama, bahwa iman kepada tanda-tanda kiamat termasuk iman kepada yang ghaib. Iman kepada tanda-tanda kiamat termasuk iman kepada yang ghaib. La yatimu imanul muslim illa bil imani bihi. Tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dengan mengimaninya. Jadi mengimani tentang tanda-tanda kiamat termasuk dari iman kepada yang gaib. Dan tidak sempurna iman kita, iman seorang muslim, kecuali dengan mengimaninya. Yang kedua, annal imana bi asyratis sa'ati dakhilun fil imani bil yaumil akhir. Yang kedua, beriman kepada tanda-tanda kiamat ini masuk kepada iman kepada yaumul akhir. Iman kepada tanda-tanda kiamat ini masuk dalam iman kepada yaumul akhir yang nanti kita akan bahas insyaallah. Yang ketiga, annama thabata an rasulillahi s.a.w. minal akhbari sawa'un kanat mutawatira au ahadan, sawa'un kanat mutawatiratan au ahadan, yajibul imanu biha wa qabuliha wa la yajuzu radduha. Fal aqaidu tathbutu bil khabari sahih walau kana ahadan. Yang ketiga, bahwa apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih, apakah itu hadisnya mutawatir atau hadisnya ahad, wajib kita mengimaninya dan wajib kita untuk menerimanya dan tidak boleh kita tolak. Wajib kita mengimaninya dan wajib kita menerimanya dan tidak boleh kita tolak. Karena akidah itu wajib kita terima dengan kabar yang sahih meskipun itu ahad. Akidah itu wajib kita terima dengan kabar yang sahih meskipun itu ahad. Jadi apa yang sudah sahih dari Rasulullah SAW, dari hadis-hadis yang sahih, apakah itu hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari banyak orang, dari umpamanya dari 10 sahabat ke 10 tabi'in, ke 10 tabi'ut tabi'in, terus sampai tercatat oleh 10 imam ahli hadis, atau 20 sahabat, terus seperti itu. Itu namanya mutawatir, diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang. Atau hadisnya ahad, dari satu orang ke satu orang, atau dua orang atau tiga orang, tidak sampai ke derajat mutawatir. Dari umumnya dari tiga sahabat ke tiga tabi'in terus, tapi tidak sampai derajat mutawatir, tetap wajib kita terima hadis ini, wajib kita mengimaninya dan wajib kita menerimanya, tidak boleh kita tolak. Karena akidah tetap dengan riwayat yang sahih meskipun itu ahad. Kenapa ini selalu dibahas di dalam kitab-kitab akidah? Karena ada kelompok yang menolak hadis ahad sebagai hujah dalam akidah. Yang pertama kali Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang sesat yang lainnya sampai hari ini. Yang keempat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhbara bima kana أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. Yang keempat, أن الرسول صلى الله عليه وسلم, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته, telah mengabarkan kepada umatnya بما كان, dengan apa yang sudah terjadi, وما يكون, dan apa yang akan terjadi, ila antaquma sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Wa asyratu sa'ah min akhbarihi, dan tanda-tanda kiamat termasuk dari yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tanda-tanda kiamat termasuk yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada umatnya apa yang terjadi, yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan tanda-tanda kiamat termasuk dari apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, anna ilma sa'ati mimma sta'thara Allah ta'ala bihi falam yutri alaihi malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Bahwa ilmu tentang terjadinya kiamat, ilmu tentang terjadinya kiamat, ini hanya Allah saja yang tahu. Ilmu tentang terjadinya kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Allah tidak memberitahu kepada malaikat yang dekat dan tidak juga kepada nabi yang diutus. Allah tidak memberitahu kepada malaikat yang dekat dan tidak juga kepada nabi yang diutus. Dicatat ya, dicatat. Jangan bengong. Antum datang ke sini ngaji, catat. Yang menyuruh catat Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Dicatat. Bahwa ilmu tentang terjadinya kiamat itu termasuk khusus bagi Allah, hanya Allah yang tahu. Allah enggak memberitahu kepada malaikat yang dekat maupun juga nabi yang diutus. Jadi hanya diberitahu tentang tanda-tanda kiamat melalui para nabinya, termasuk Nabi Muhammad SAW memberitakan tentang tanda-tanda kiamat yang kecil maupun yang besar. Tapi kapan terjadinya kiamat enggak ada yang tahu. Tapi Nabi memberitahu bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi kapan? Enggak ada yang tahu. Yang keenam, lam yathbut haditsun sahihun fi tahdidi umuri dunya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan tentang umurnya dunia. Tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang batas umur dunia ini. Enggak ada yang tahu. Kalau ada yang menjelaskan tahun seperti ini akan terjadi kiamat tahun 2025, 2030. Dari mana dia tahu? Umur dunia kurang lebih berapa ribu gitu. Enggak boleh tahu. Enggak ada yang tahu. Dan memang enggak ada nas baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Berarti kalau ada orang mengatakan demikian, ini rajman bil ghaib. Dia sudah mendakwakan dirinya mengetahui yang ghaib. Dan ini berat hukumannya. Orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang ghaib bisa dikafirkan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Karena hanya Allah yang tahu yang ghaib. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyan yub'atsun. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Hatta Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan sudah kita bahas ketika kita membahas tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, an asyratas sa'ati sughra zahara kathirun minha walam yabqa illa al-qalilu. Bahwasanya tanda-tanda kiamat yang kecil itu sudah tampak sebagian besarnya dan tidak tinggal kecuali sedikit. Oh, tanda-tanda kiamat yang kecil, an asyratas sa'ah as-sughra zahara kathirun minha walam yabqa illa al-qalil. Wa tanda-tanda kiamat yang besar, yang kecil itu sudah tampak sebagian besarnya dan tidak tinggal kecuali sedikit. Karena banyak sekali puluhan tanda kiamat yang kecil itu puluhan. Yang kedelapan, lam yadhhar ila al-an syai'un min asyratis sa'atil kubra. Artinya tidak tampak sampai sekarang ini satupun dari tanda-tanda kiamat yang besar. Artinya belum muncul sampai hari ini nih, sampai sekarang ini belum muncul tanda-tanda kiamat yang besar. Satupun belum muncul. Dari 10 yang sudah kita bahas, satupun belum muncul. Dan nanti kalau umpamanya sudah muncul, akan mengikuti yang lain itu. Itu enggak jauh. Jadi begitu umpamanya keluar Imam Mahdi, langsung itu Dajjal, atau mungkin Dajjal dulu, kemudian Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, terus seperti itu. Habis Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Cepat sekali itu. Artinya begitu timbul tanda kiamat yang besar, diikuti oleh yang lainnya dengan cepat. Yang kesembilan, annama dhahara min asyratis sa'ati hiya mu'jizatun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa 'alamun min a'lami nubuwwatihi haitsu akhbara an asya'a bi annaha sataqa'u fa waqa'at kama akhbara annama dhahara min asyratis sa'a, bahwasanya apa yang muncul dari tanda-tanda kiamat ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan merupakan tanda-tanda kenabian beliau, yang merupakan tanda-tanda kenabian beliau di mana beliau mengabarkan tentang segala sesuatu kemudian terjadi, artinya terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-10, anna zuhura kathirim min ashratis sa'ati dalilun ala kharabi hadal alam wa annahu qad qarubat nihayatuhu. Anna zuhura kathirim min ashratis sa'ati, bahwa tampaknya kebanyakan dari tanda-tanda kiamat, dalilun sebagai tanda, sebagai bukti, ala kharabi hadzal alam, yang menunjukkan tentang akan rusaknya alam semesta ini. Jadi tampaknya kebanyakan dari tanda kiamat menunjukkan tentang akan rusaknya alam semesta ini. Wa annahu qad qarubat nihayatuhu, dan ini sudah dekat kepada penghabisannya, artinya sudah dekat akan terjadi hari kiamat. Sudah dekat tentang adanya kiamat. Yang ke-11, anna baba taubati maftuhun ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha fa idza tala'at qafala ila yaumil qiyamah. Anna baba taubah, bahwasanya bab taubat itu terbuka selama belum terbit matahari dari barat. Bahwa pintu taubat, maksudnya pintu taubat itu terbuka, babu taubah, pintu taubat terbuka selama belum terbit matahari dari barat. Kalau sudah terbit, tertutup. Kalau sudah terbit, tertutup pintu taubat sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah terbit matahari dari barat, tertutup pintu taubat. Yang ke-12, anna tulu'a asy-syamsi min maghribiha laisa huwa qiyamus sa'ati bal yakunu ba'daha syai'un min umuri dunya kal bai' wasyira' wa nahwihima. Yang ke-12, anna tulu'a asy-syamsi min maghribiha, bahwasanya terbitnya matahari dari barat, laisa huwa qiyamus sa'ah, bukan terjadinya kiamat. Terbitnya matahari dari barat bukan terjadinya kiamat, artinya kiamat sudah dekat. Ya, terbitnya matahari dari barat bukan berarti itu sudah terjadi kiamat, belum, kiamat belum terjadi. Bahkan sesudah terbit matahari dari barat masih ada terjadi urusan-urusan dunia. Sesudah matahari terbit dari barat masih ada urusan dunia, masih ada apa? Masih ada jual beli, masih ada yang lain. Jadi jangan dipahami kalau sudah terbit matahari dari barat sudah otomatis langsung terjadi kiamat, tidak. Masih ada lagi, ada jual beli dan yang lainnya. Dan di situ masih ada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Terus nanti sebelum terjadinya kiamat baru nanti akan dikirim angin yang akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Yang tinggal orang-orang kafir nanti. Jadi ini masih ada tanda-tanda yang lain baru setelah itu terjadi kiamat. Sebab ada yang akhir nanti, yang ke-13 ini. Anna akhira asyratis sa'atil kubra huwa khurujun nar allati tahsyurun nasu ila syam. Wa hadha al-hasyru yakunu fid dunya qabla yaum al-qiyamah. Yang ke-13, bahwa akhir tanda-tanda kiamat yang besar, akhir tanda-tanda kiamat yang besar, khurujun nar, keluarnya api. Keluarnya api ini dari Aden, dari Yaman. Keluar, allati tahsyurun nasa ila syam, yang mengumpulkan manusia ke syam. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia ada di sana nanti semuanya. Sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang lain. Sebagaimana awal adanya manusia di sana, di negeri Arab, nanti kembali pun demikian di sana. Sudah tidak ada lagi di tempat-tempat yang lain manusia itu. Jadi dikumpulkan manusia itu di Syam. Dan pengumpulan ini terjadi di dunia sebelum terjadi kiamat. Sebab ada yang berpendapat bahwa hasyar ini di padang mahsyar, bukan. Ini hasyar ini manusia yang dikumpulkan di dunia ini. Wa hadzal hasyru yakunu fid dunya qabla yaumil qiyamah. Dan dikumpulkannya manusia ini di dunia sebelum hari kiamat. Dari Aden nanti menggiring manusia, api ini dikumpulkan di Syam. Bagaimana caranya kita enggak tahu. Semua kita enggak ada yang tahu sudah. Sebagaimana perjalanannya Dajjal di muka bumi, bagaimana kita enggak tahu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani. Dan sudah enggak ada lagi, nanti akan terjadi perang antara kaum muslimin dan Yahudi nanti. Terjadi perang itu. Artinya nanti Imam Mahdi memimpin untuk memerangi kaum Yahudi. Itu udah gak ada lagi yang namanya senjata-senjata modern, udah gak ada lagi. Kembali manusia dengan pedang dan tombak lagi nanti. Semua seperti itu. Yang terakhir, yang ke-14. An-nasa'ata la taqumu illa ala syirarin nas. An-nasa'ata la taqumu illa ala syirarin nas. Maksudnya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang paling jelek di muka bumi ini. Jadi artinya kiamat ini terjadi bagi orang-orang yang jelek. Orang yang paling jelek di muka bumi adalah orang yang ketika terjadi kiamat dia masih hidup. Yang kedua yaitu orang yang menjadikan masjid kuburan sebagai tempat ibadah, itu orang paling jelek. Dua itu. Yang pertama ketika terjadi kiamat, yang kedua yaitu orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Karena orang yang beriman itu akan diwafatkan lebih dahulu. Orang yang beriman akan diwafatkan lebih dahulu. Dikirim angin. Jadi kiamat ini terjadi pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang jelek sudah. Dan mengerikan sekali. Di waktu terjadi kiamat, ayatnya antum bisa lihat dalam surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Idza Sama'un Syaqqat. Antum bisa bayangkan itu, bahwa semua alam semesta hancur. Orang gempa sedikit aja sudah dahsyatnya luar biasa. Apalagi ini laut menggejolak, gunung itu berjalan, semua tata surya hancur, semuanya itu berjatuhan semua bintang-bintang, dan mengerikan sekali. Itu akan terjadi bagi orang-orang yang jelek. Adapun orang beriman sudah mati lebih dahulu. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-32. Jadi tadi kesimpulan tentang tanda kiamat ada berapa poin? 14 ya. Sekarang kita masuk poin yang ke-32. Ahlussunnah mengimani adanya yaumul akhir. Poin yang ke-30 dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 305. Ahlussunnah mengimani adanya yaumul akhir, termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani apa-apa yang telah dikabarkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang apa-apa yang terjadi setelah kematian. Hukum beriman kepada hari akhir adalah wajib. Allah dan Rasulnya sering menyebutkan mengenai iman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini menunjukkan pentingnya beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti beriman kepada permulaan dan beriman kepada tempat kembali. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, orang yang tidak beriman kepada akhir berarti ia tidak beriman kepada tempat kembali. Orang yang tidak beriman kepada akhir berarti ia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut sebagai hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya, dan itulah akhir perjalanan hidup manusia. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Termasuk iman kepada hari akhir yaitu mengimani tentang adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ditegakkannya mizan, timbangan, dibukakan catatan amal, adanya hisab, adanya haud, telaga, adanya sirat, itu ada jembatan, adanya syafaat, serta adanya surga dan neraka. Itu paling akhir sudah surga dan neraka. Imam manusia itu masuk surga atau masuk neraka. Makanya permintaan yang paling besar yang selalu dipanjatkan oleh seorang mukmin agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ini permintaan yang besar yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbicara tentang yaumul akhir dan juga akan berbicara tentang fitnah kubur, saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan kematian. Tolong perhatikan semuanya. Bahwa kematian merupakan satu kepastian. Setiap orang pasti akan mati. Jangankan kita, hatta Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan setiap jiwa pasti akan mati. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'anin nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhzi 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan dalam ayat ini ada empat. Yang pertama, Allah sebutkan bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Siapa aja? Apakah dia anak, bayi, remaja, sudah tua, laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, dia pejabat, dia rakyat jelata, semua pasti akan mati. Siapapun dia. Ini harus kita ingat bahwa semua pasti akan mati. Ini sudah ajal. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Enggak bisa. Sehebat apapun alatnya canggih supaya orang yang sakit bisa hidup, enggak bisa hidup. Sudah ajal. Orang yang sehat, sehatnya bisa mati mendadak. Antum perhatikan, soal mati bisa kita katakan, soal mati mungkin sebentar lagi mati. Atau orang ini besok ini mati. Bisa kalau untuk mati. Tapi untuk tanda kiamat enggak bisa orang mengatakan besok terjadi kiamat, enggak mungkin. Perhatikan itu. Kalau orang mengatakan besok terjadi kiamat, enggak mungkin, mustahil. Karena apa? Belum muncul apa? Tanda-tandanya. Tapi orang mengatakan besok mati, mungkin atau tidak? Mungkin. Itu perhatikan itu. Kalau orang mengatakan besok kiamat, enggak mungkin. Kenapa? Belum ada tanda-tandanya, belum muncul tandanya. Kenapa? Sesuai dengan nas, sesuai dengan dalil, muncul dulu tandanya, baru terjadi kiamat. Dan Allah gak akan menyalahi janjinya. Dan Nabi tidak pernah dusta selama-lamanya. Tapi kalau soal kematian, pasti. Orang sehat, sebentar lagi meninggal, udah meninggal. Gak bisa ditolong apapun juga. Kenapa? Itu sudah datang apanya? Ajalnya. Berarti jatah rezekinya dia sudah habis. Jatah rezekinya dia sudah habis. Jadi ketika datang kematian, ini sudah ajal. Jadi kita jangan kemudian ribut tentang datangnya ajal. Sedih wajar manusia. Tapi ini kita ini semuanya milik Allah. Allah yang mencabut nyawa ini dengan malaikatul maut. Dikembalikan kepada Allah semuanya. Jangan kemudian orang itu gak terima. Istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Ini ajal. Kita harus terima semuanya. Karena ini milik Allah. Maka yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Pasti sudah. Kita milik Allah. Jadi gak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. Ketika Allah cabut nyawa itu miliknya, miliknya Allah. Kita harus sabar dan harus redho. Yang paling tinggi redho. Dengan apa yang Allah sudah tetapkan ajal itu. Siapapun dia. Apakah itu istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, orang yang kita paling cintai. Kalau sudah datang ajal, ini adalah ketentuan Allah yang kita harus terima dan redho. Dan sabar. Tangisan apapun, jeritan apapun gak akan bisa mengembalikan ke dunia ini. Gak bisa. Orang menjerit, teriak-teriak, nangis, sekencang apapun, gak bisa kembali. Orang sudah meninggal. Yang ada kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran kepada aku dari musibah ini. Wa akhlif li khairan, gantikan yang lebih baik ya Allah. Itu permintaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya semua akan disempurnakan ganjaran itu pada hari kiamat. Jadi jangan kita mengharapkan ganjaran dunia. Semua akan disempurnakan pada hari kiamat. Akan sempurna. Apa aja kebaikan atau kejelekan disempurnakan pada hari kiamat. Maka banyak orang-orang berbuat zalim belum dibalas di dunia ini. Tapi dibalasnya nanti di hari kiamat dengan sempurna. Kebaikan kita juga akan dibalas nanti di hari kiamat dengan sempurna. Jadi jangan kita mengharapkan dibalas di dunia, yang kita harapkan dibalas nanti di akhirat semua amal kita. Sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang ketiga, faman zuhzi 'anil nari wa udkhil jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia orang yang sukses. Jadi orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan surga ini sukses. Jadi sukses itu menurut Al-Quran ketika manusia dimasukkan ke sorga, dia sukses. Maka antum bisa lihat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sorga, mesti Allah menyebutkan dengan kalimat sukses. Fawzul azim, kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Ketika apa? Ketika orang dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari api neraka, itu sukses. Jadi bukan soal sukses itu bukan dunia, bukan. Dia dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat gelar, dapat kekayaan, dapat fasilitas, dapat segala macam. Bukan. Bukan itu sukses. Ukuran sukses menurut Al-Quran dan Sunnah, ketika orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga. Itu yang kita harapkan. Maka Nabi menganjurkan kita untuk minta kepada Allah sorga. Tiga kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sorga dan jauhkan dari api neraka. Tiga kali. Atau boleh juga kita minta Allahumma inni as'aluka al-jannah al-firdaus al-a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sorga firdaus yang paling tinggi dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Ini yang kita cari. Orang mukmin, mukminah, yang dicari dalam hidupnya bagaimana supaya dia bisa masuk surga. Bukan dunia, bukan cari dunia, bukan. Ya, banyak orang sibuk dengan dunia, mengejar dunia. Kita bagaimana supaya bisa masuk surga? Kalau orang ingin masuk surga, tentunya dia apa? Melakukan apa? Melakukan apa? Amal-amal soleh. Berlomba melakukan amal soleh. Orang beriman begitu. Kalau dia sudah tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, tahu dalil nih, ini Quran, ini hadis Nabi yang sahih, amalkan. Jangan ditolak dengan apapun. Berlomba-lomba melakukan amal soleh. Antum perhatikan, para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam, ini mereka semua dijamin dengan surga. Semuanya, para Nabi dan para Rasul. Mereka maksum. Beda dengan kita. Kita banyak dosa. Saya dan antum sama, banyak dosa. Maka kita terus bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat. Tiap hari kita bertaubat kepada Allah. Tiap hari kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian apa? Melakukan amal soleh. Makanya Allah menyebutkan tentang anbiya wa rusul alaihi wasallam di dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una ragaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul alaihi wasallam berlomba-lomba melakukan kebaikan, yusari'un, bersegera melakukan kebaikan, tidak lambat, tidak malas. Wa yad'una ragaba wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dengan mengharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dalam beribadah kepada kami. Anda perhatikan di dalam ayat ini, dalam surah Al-Anbiya, antum bisa lihat dalam surah Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 91 apa? Apa ayat 90? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu yusari'un, segera dalam kebaikan. Segera. Artinya enggak lambat, enggak malas. Dalam Islam itu enggak ada malas. Antum perhatikan. Ini semua yang hadir dan semua yang dengar kajian ini, dalam Islam enggak ada itu malas, enggak ada. Lemah, malas enggak ada, enggak boleh dalam Islam. Lihat berapa? Ayat 90. Ya, surah Al-Anbiya ayat 90. Jadi enggak ada dalam Islam itu malas. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa mawlaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat penakut, pengecut, dari sifat bakhil, dan dari umur pikun. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku, dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Berikan kepada hatiku ketakwaannya. Dan bersihkan hatiku, karena Engkau yang dapat membersihkannya. Gak ada yang bisa membersihkan hati ini kecuali Allah. Ya Allah, berikan kepada hatiku takwaannya, bersihkan hatiku, karena gak ada yang bisa membersihkan hati ini kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Ada dalam buku doa dan wirid. Jadi kita berlindung pada Allah dari sifat lemah, sifat malas. Allahumma na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harm wa adzabil qabr. Kita berlindung. Jadi enggak ada dalam Islam itu malas, enggak ada. Atau patah semangat atau futur, enggak ada itu. Ini kita yang kita cari, ini sorga. Berlomba-lomba untuk sorga. Oh, antum lihat orang berbuat maksiat. Enggak berhenti itu berbuat maksiat. Yang jelas ujungnya maksiat neraka. Orang berbuat syirik enggak pernah berhenti. Orang berbuat bid'ah enggak pernah berhenti. Semangat mereka berbuat syirik dan bid'ah. Apalagi sekarang nih, di bulan ini. Semangat orang berbuat bid'ah. Mereka yang berbuat bid'ah, semangat. Kenapa kita yang berbuat kebaikan, amal-amal soleh, dengan ikhlas dan itibar, kenapa kita malas? Untuk perhatikan tuh. Yusari'una fil khairat. Sholat yang lima waktu, jangan malas. Umandangkan azan, datang ke masjid, berjamaah. Sholat berjamaah, rapat safnya. Tidak boleh renggang, tidak boleh. Kemudian, laksanakan rawatibnya. Antum rawatib, laksanakan. Qobliya ba'diya, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, atau empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat ba'da zuhur, dua rakaat ba'da maghrib, dua rakaat ba'da isya, 12. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat dijamin sorga. Ini sahih hadisnya. Kalau antum hitung, dua rakaat sebelum subuh, 2. 4 rakaat sebelum zuhur, 6. 2 rakaat ba'da zuhur, 8. 2 rakaat ba'da maghrib, 10. 2 rakaat ba'da isya. Kalau umpamanya sebelum zuhur dikatakan 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat ba'da salatil Jumat. Berarti 12. Kemudian bangun tengah malam. Jangan malas. Tengah malam. Antum lihat para anbiya war rusul. Juga antum lihat Nabi Muhammad SAW gak pernah tinggal salat malam. Berlomba-lomba. Ini sunnah, tapi Nabi gak pernah tinggal. Sampai Nabi menegur Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu umurnya kurang lebih 13-14 tahun. Dia nginap di rumah Nabi, waktu Nabi gilir dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nginap Ibnu Umar, Nabi salat malam, Hafsah radhiyallahu anha juga salat malam. Nabi SAW salat malam, Hafsah radhiyallahu anha salat malam, masing-masing salat malam. Ibnu Umar enggak bangun. Maka Nabi menegur Ibnu Umar radhiyallahu an, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bilail." Sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau dia salat malam. Sebaik-baik hamba Abdullah kalau dia salat malam. Sejak dengar hadis Nabi, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Enggak pernah tinggal dia. Sampai menjelang wafat enggak pernah tinggal. Salat malam. Semangat salat malam. Bangun, doa kepada Allah minta untuk kebaikan kita, keluarga kita dan juga buat umat. Bangun tengah malam. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, sekarang tinggalkan salat malam. Ini perkataan Nabi, jangan kamu seperti si fulan, pujian atau celaan? Celaan. Jangan. Tak boleh tinggalkan salat malam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Jadi terus semangat untuk sholat malam. Gak boleh malas. Orang begadang tiap malam semangat untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa sholat malam gak bangun? Ya? Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihin qablakum, wa manhatun 'anil itsmi wa taghfirun lis-sayyi'at." Dalam kalian membiasakan sholat malam, karena sholat malam kebiasaan orang sholat sebelum kalian. Salat malam akan mencegah kalian dari perbuatan dosa dan menghapuskan dosa-dosa. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Biasakan salat malam. Dan juga salat malam juga akan mengantarkan orang ke surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Salam. Pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi masuk Islam. Pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, pertama kali dari sabda Nabi SAW, kata Nabi, "Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Kata Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang." Banyak orang yang butuh makan, berikan makan kepada mereka. Bukan berikan makan kepada orang kaya, orang-orang miskin banyak yang perlu. Berikan makan kepada mereka. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Silaturahim itu artinya yang punya hubungan darah dengan kita. Kakak, adik, keponakan, paman, bibi, semuanya itu yang kaitan dengan itu. Arti rahim, sambung silaturahim. Kemudian yang terakhir apa? Wasallu billaili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Dan salatlah malam. Salat malam di saat manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Ini ada sahih. Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Empat disebutkan. Sebarkan salam, memberikan makan, yang ketiga menyambung tali silaturahim, yang keempat apa? Salat malam. Jadi perhatikan, segera. Jadi ini amal-amal soleh. Termasuk antum baca Quran juga. Jangan tinggal baca Quran. Minimal satu juz sehari. Satu juz baca itu. Di sebulan khatam. Jangan malas. Sedekah. Ini semua amal soleh nih. Kanu yusari'una fil khairat. Segera. Dalam semua perbuatan baik. Segera. Dalam perbuatan baik ini. Jangan tinggal itu. Apa yang bisa kita lakukan? Sedekah. Sedekah banyak. Para sahabat gak punya apa-apa, sedekah dengan makanan yang ada. Jangan bakhil, jangan pelit, jangan nyimpan. Ada segera. Besok insya Allah ada lagi. Termasuk diantara sahabat yang gak mau nyimpan itu, sahabat Abu Dzar radhiyallahu an minas sabiqin al-awwalin, ahli sorga Abu Dzar. Dia gak mau nyimpan, ada sekarang sedekah, besok cari lagi nafkah, seperti itu. Jadi banyakin sedekah. Jadi ini sudah saya jelaskan tentang sholat, kemudian juga tentang sholat malam, kemudian sedekah, puasa kalau antum sanggup puasa, dan yang lainnya. Apa amal-amal sholat yang bisa antum lakukan, lakukan kebaikan itu. Baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Jangan waktu kita habis buat yang sia-sia, perhatikan itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini kebaikan, laksanakan kebaikan itu, jangan tunda. Anda perhatikan, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang kiamat, kalau seandainya, kata Nabi SAW, besok kiamat, di tangan kamu ada yang bisa kamu tanam, dari pepohonan kamu tanam. Karena ketika kita nanam pohon, kemudian tumbuh, buahnya itu dimakan oleh binatang, sedekah, dimakan oleh orang lain sedekah, kita makan juga sedekah. Anda perhatikan, sampai Nabi mengatakan, kalau ada di tangan kamu, tanaman kamu tanam. Jangan mengatakan, oh besok kiamat, tetap tanam. Nabi yang suruh SAW. Begitu juga kebaikan. Sekarang lakukan kebaikan itu. Jangan kita bilang tanggung, terus laksanakan kebaikan itu. Semuanya kebaikan, laksanakan. Kemudian, berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan harap dan takut. Doa kepada Allah. Karena yang menghilangkan semua kesulitan, kesusahan, wabah, atau yang lainnya, Allah SWT. Jangan adukan kepada manusia. Perhatikan itu. Jangan adukan kepada manusia. Adukan semua kepada Allah SWT. Minta kepada Allah. Allah pasti akan kabulkan doa kita. Bahwa Allah berjanji apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, dalam kalian berdoa kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan Allah setiap malam turun ke langit dunia. Kata Allah, mayad'uni fa astajib lah. وَمَا يَسْعَلُنِي فَاُوْتِيَا وَمَا يَسْتَغْفِرُنِي فَاغْفِرَلَا. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Barang siapa berdoa kepada aku, aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang minta, aku akan penuhi permintaannya. Dan siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan dosanya. Ini janji Allah. Allah berfirman, hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka berdoa kepada Allah. Dan وَكَانُ لَنَا خَشِئِنَ. Kalau suara itu khusyuk. Khusyuk para nabi dan rasul, kita juga demikian. Tumanina dan khusyuk salat kita. Jelas sampai sini? Tinggal satu lagi tentang ayat 185 tadi yang belum kita. Tadi tiga poin saya bahas di surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah ingatkan di surah Ali Imran ayat 185 ini bahwa kehidupan dunia kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia, jangan. Jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini fata morgana. Dunia ini Allah sebutkan qalil, sedikit. Sedikit dunia ini. Makanya antum perhatikan bahwa dunia ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an permainan, sendau gurau. Bukan tujuan hidup kita, bukan. Bukan tujuan kita apa? Akhirat. Dunia ini kata Allah dalam Al-Qur'an la'ibun wa lahun, permainan dan sendau gurau. Jadi jangan kita hidup buat dunia, jangan. Kita harus jadi anak-anak akhirat sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kunu abna'al akhirah wa la takunu abna' dunya, fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Ali, kunu abna'al akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, wa la takunu abna' dunya, jangan kalian jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amal, sekarang ini yang ada amal, berlomba-lomba melakukan amal soleh. Wala hisab, enggak ada hisab. Wa ghadan, besok hari kiamat, yang ada hisab, tidak ada lagi amal. Disuruh kita untuk melakukan amal soleh. Jadi jangan kita ini sibuk dengan dunia. Kita kerja cari nafkah wajib. Wajib. Tapi sekedarnya, jangan dari pagi sampai malam, malam pagi lagi sampai lembur. Sekedarnya ada kewajiban kita yang besar bahwa kita hidup untuk akhirat. Kita Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Hidup kita untuk ibadah. Dunia tapi kita cari sekedarnya, jangan habis waktu kita untuk dunia, jangan. Kita harus habiskan waktu kita buat ibadah kepada Allah untuk akhirat. Jelas sampai sini? Jelas. Sekarang kita lanjutkan. Itu kematian, itu pasti, dan kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat, sehat atau sakit. Ada wabah atau enggak ada wabah, pasti mati. Pasti, semua manusia pasti mati. Jadi enggak usah kita takut yang berlebihan tentang kematian, jangan. Ada wabah takut, takut ke masjid. Takut sapnya rapat. Di mana iman antum? Yang suruh ke masjid, siapa yang suruh? Allah dan Rasulnya SAW. Yang suruh merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Antum ingat, Rasulullah yang menyuruh. Kita wajib taat kepada Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. InsyaAllah enggak nular. Enggak nular. Tempat masjid, tempat yang aman. Tempat yang bersih. Gitu. Yang dilindungi oleh Allah Taala. Tempat yang terbaik di muka bumi. Dari semua tempat yang ada di muka bumi ini. Yang paling baik masjid. Gitu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Setelah kematian, orang kalau sudah meninggal dunia, ini mesti akan masuk ke liang kubur, berada di alam barzakh. Jadi orang kalau sudah mati, ada di alam barzakh. Nah, Ahlussunnah meyakini tentang adanya fitnah kubur. Yaitu adanya pertanyaan yang diberikan kepada mayit oleh dua malaikat. Malaikat ini Munkar dan Nakir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang, ringkasnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Orang-orang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh. Kata yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Orang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan akhirat sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad SAW adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya. Maka dipukullah ia dengan satu batang besi, sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia dan jin. Dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya akan jatuh pingsan. Hadis ini sahih, riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Abu Daud At-Tayalisi, dan Hakim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Dan ini pertanyaan bisa dijawab kalau memang dia beriman kepada Allah dan dia meyakini tentang Allah sebagai Rabb, dan dia beribadah kepada Allah dan dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan dia melaksanakan amal-amal shol di muka bumi ini, maka dia akan bisa menjawab. Jadi gak bisa ditalkin dari atas kubur, gak bisa. Talkin itu kapan? Ketika orang itu menjelang wafat. Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mematikan antara kamu dengan la ilaha illallah. Ajarkan. Artinya sebelum dia meninggal. Kalau sudah di atas kubur, sudah meninggal, sudah dimasukkan ke liang kubur, gak bisa lagi diajarkan. Gak bisa. Dia diajarkan kapan? Ketika dia mau menjelang meninggal la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah diajarkan sebelum dia meninggal, dan juga ketika dia sudah wafat enggak bisa lagi diajarkan. Kan diajarkan di atas kubur. Kalau nanti ditanya jawab seperti ini, enggak bisa. Dan ini otomatis dia bisa menjawab karena apa? Dia sudah beriman kepada Allah dan dia sudah mengamalkan amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Dia akan bisa menjawab. Jadi perhatikan, orang beriman akan diteguhkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan. Dasarnya firman Allah dalam surah Ibrahim di ayat 27. Allah berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi orang beriman itu akan dikokohkan. Tadi yang berkaitan dengan kematian, ada yang perlu saya tambahkan. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat mati. Nabi yang suruh. Jadi yang suruh kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang disuruh Nabi oleh Nabi SAW, ingat mati. Aktsiru dzikra hadzim ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan, itu mati. Aktsiru, lafadznya aktsiru. Ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Disuruh aktsiru, perbanyak mengingat kematian. Sehingga kita, kenapa Nabi menyuruh SAW untuk banyak mengingat kematian? Karena dengan kita ingat kematian, bahwa kita akan berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Perhatikan tuh, dengan kita ingat mati, berlomba-lomba kita melakukan amal soleh. Yang kedua, diantara manfaatnya, dengan kita ingat mati, kita gak akan tamak kepada dunia. Dunia ini mataul gurur, kata dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW gak pernah memuji tentang dunia. Tidak pernah, sama sekali gak pernah memuji dunia. Jadi kita gak tamak kepada dunia. Hidup kita buat akhirat. Dengan ingat mati, kita gak akan hasad pada orang. Tidak akan dengki, gak akan iri. Dengan kita ingat mati, kita gak akan iri pada orang. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Puluhan manfaat dengan kita ingat mati. Maka disuruh ingat mati. Sampai kita sholat pun, sholat Nabi suruh ingat mati. Supaya kita bisa khusyuk sholat kita, ingat mati. Seolah-olah sholat kita itu yang terakhir. Bahwa kita akan meninggal dunia. Nabi yang suruh sallallahu alaihi wasallam untuk ingat mati. Nanti Anda bisa lihat dalam buku sifat wudu, sifat salat. Saya bawakan itu. Bagaimana kiat-kiat kita untuk khusyuk dalam salat? Ada di situ. Nabi suruh untuk ingat mati. Jadi ingat mati terus bagi seorang beriman itu. Karena dunia ini bukan tujuan hidup kita. Tapi tujuan hidup kita akhirat. Saya pikir sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan nasihat berharga yang telah disampaikan di pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, silakan bisa menghubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Dan kesempatan pertama kami berikan bagi Anda pendengar atau pemirsa melalui telepon 0218236543. Silakan. Iya. Silakan, barangkali sudah masuk. Assalamualaikum ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Hamba Allah dari Sumbawa, Ustaz. Silakan pertanyaannya Bapak. Ini mungkin di luar tema Pak Ustaz. Terkait apa Pak? Barangkali ini masalah maulid. Kadang-kadang masyarakat sini tentang makanan-makanan yang diturunkan ke masjid. Terus kesebagian masyarakat katanya turunkan aja makanan, yang penting niatnya sedekah. Nah itu Ustaz. Iya. Yeah. Terus yang kedua, cukup satu Pak ya, karena waktu yang terbatas Bapak. Terima kasih Bapak yang di Sumbawa, barakallahu fiik atas interaksinya. Silakan Ustaz. Bapak yang di Sumbawa, Ustaz. Pertanyaannya berkaitan dengan acara perayaan Maulid begitu. Iya. Yang perlu ditanyakan justru kepada orang-orang yang mengadakan perayaan itu, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengadakan yang demikian? Jadi yang ditanyakan kepada mereka, apakah Nabi pernah melakukan demikian? Yang kedua, apakah sahabat pernah melakukan demikian? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang paling cinta. Enggak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mengadakan perayaan Maulid untuk mengingat atau untuk sarana dakwah agar orang-orang kafir masuk Islam. Enggak pernah ada. Dan enggak mungkin Nabi lupa. Kalau memang itu adalah kebaikan yang mengajak orang untuk ke sorga, enggak mungkin Nabi enggak lakukan. Kenapa? Agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan ni'matku atasmu dan aku ridha Islam jadi agama bagimu. Islam sudah sempurna. Apa yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabran dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda SAW, "Ma baqiya syai'un yuqaribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini, apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan, dan apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Lengkap sudah semuanya. Enggak mungkin ada kebaikan yang Nabi lupa menyampaikan kepada umat, enggak mungkin. Semua kebaikan, semua ketaatan Nabi sudah ajarkan yang membawa manusia ke sorga. Kalau seandainya maulid ini memang baik mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai juga ganjaran atau pahala, mesti Nabi sudah apa? Sudah jelaskan. Gak mungkin Nabi gak jelaskan. Gak ada satupun riwayat 23 tahun Nabi berdakwah, gak ada riwayat menyebutkan Nabi pernah mengadakan perayaan maulid, gak pernah. Yang kedua, sahabat radhiyallahu anhum, orang yang paling cinta, gak ada manusia yang paling cinta kepada Nabi. Yang pertama kali yang paling cinta, sangat cinta, ya sahabat. Kemudian baru nanti orang-orang yang sudah, mereka membela Nabi SAW. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan dirinya. Siap mereka untuk mati demi Rasulullah SAW, para sahabat. betul-betul membela Nabi. Tapi enggak pernah sahabat mengadakan perayaan maulid ketika Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak ada selama 2 tahun. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rashid, enggak pernah ada. Setelah itu Utsman bin Affan, Khalifah Ar-Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, enggak pernah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rashid yang keempat, enggak pernah ada. Tidak pernah ada. Masa mereka lupa? Masa mereka enggak cinta sama Nabi? Mereka lah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi enggak pernah ada. Semua baca ada, semua kitab yang berkaitan tentang sirah Nabi. Enggak pernah ada. Atau sejarah Khulafaur Rashidin. Enggak pernah ada tuh. Mereka mengadakan acara maulid. Perayaan maulid Nabi. Setelah itu, dilanjutkan oleh para tabi'in. Tabi'u tabi'in. Dilanjutkan juga oleh para imam yang empat. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah. Enggak pernah mereka mengadakan juga maulid. Enggak ada di kitab Al-Umm atau Ar-Risalah atau Musnad Imam Syafi'i atau yang lain, enggak pernah ada. Atau di kitab-kitab Muwatta Imam Malik atau yang lain, enggak pernah ada. Apa mereka enggak cinta sama Nabi? Mereka semua cinta pada Nabi. Berarti ini apa? Enggak pernah dia lakukan. Berarti perbuatan apa ya yang mereka lakukan ini? Muhdats, sesuatu yang baru dalam agama, yang tidak ada contoh Rasulullah. Kalau yang muhdats, berarti sesuatu yang beda, kita tidak melakukan. Karena tidak mungkin Nabi itu tidak menjelaskan kepada umat, tidak mungkin. Kalau sekarang orang mengadakan perayaan, Nabi tidak jelaskan, berarti kita menganggap bahwa Nabi ini tidak pernah menyampaikan, berarti khianat. Tidak boleh. Makanya dikatakan oleh Imam Malik gitu tentang masalah yang seperti ini. Imam Malik mengatakan kalau umpama orang mengadakan satu bid'ah, manibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa radidtukum al-islam madina. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينَ فَلَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينَ. Perkataan Imam Malik ini dinukil oleh Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah yang dia mengatakan bid'ah ini hasanah, baik. Karena orang mengatakannya apa? Bid'ah hasanah. Dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah. Sebab yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat, siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah SAW. Rasul mengatakan SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesat tempatin neraka. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam yang dia menganggap bid'ah itu baik, bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat. Khianat kepada risalah. Artinya ada sesuatu yang Nabi belum sampaikan. Padahal Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum, sampai akhir. Aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, sekarang pun tidak jadi agama. Artinya tidak boleh orang menanyakan sesuatu yang baru dalam agama. Bentuknya perayaan, atau ibadah, atau zikir, atau yang tidak boleh. Kalau Nabi tidak lakukan, SAW. Jadi ini bid'ah. Dan kalau sudah bid'ah, ya kita berusaha untuk menjauhkan. Meskipun banyak yang melakukannya, karena ukuran dalam kita beragama ini bukan banyaknya orang, tapi ukurannya apa? Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan banyaknya orang, banyaknya manusia bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia ini adalah orang-orang fasik, melanggar mereka. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116. wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum la yahzun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka ini hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta sama Allah. Artinya Allah mengatakan kalau ikut kebanyakan manusia akan sesat. Ini pernyataan dari Al-Qur'an, Allah yang mengatakan demikian. Ya, ukuran bukan ukuran kebenaran, bukan banyaknya manusia bukan ukuran kebenaran. Yang kita ikut dalil. Kalau ada dalil kita ikut, enggak ada dalil enggak boleh kita jalankan. Karena ini masalah ibadah. Masalah orang ketika merayakan perayaan Maulid, tujuannya mereka iseng, main-main atau ibadah? Ibadah. Mereka menyebutkan dengan perayaan itu bentuknya cinta kepada Nabi. Ini ibadah. Ingin mendapatkan apa? Ganjaran. Ingin dapat pahala. Ingin dapat syafaat dan segala macam sudah. Ini ibadah. Kalau ibadah harus kembalinya kepada apa? Dalil. Ada dalil kita ikut, ada dalil enggak boleh kita ikut. Jelas sampai sini? Silakan yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya masih dari penelpon, dari Anda pendengar dan pemirsa, dan kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan tema kita di pagi hari ini. Kami buka kembali di 021-823-6543. Silahkan. Ya, silahkan. Baik, terlebih dahulu kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Ahmad di ya tidak menyebutkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon nasihatnya. Saya sudah berupaya untuk mengingat kematian di setiap saat, akan tetapi masih saja terjatuh ke dalam kemaksiatan. Bagaimana Ustaz agar bisa terjauhkan dari kemaksiatan dan senantiasa terus mengingat kematian? Apa nasihat dan tips yang terbaik untuk hal ini? Jazakallahu khairan barakallahu fiik ya Ustaz. Ya sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi SAW sudah cukup itu. Akthiru zikra hadhimil ladzat al-maut. Akthiru arti perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan itu mati. Arti perbanyak setiap waktu kita ingat kematian. Ketika kita sholat, ketika di luar sholat, ketika kita kerja, ketika kita dagang, ketika kita ingat tuh bahwa kita pasti akan mati. Kemudian disebutkan dengan ingat kematian, di antara manfaatnya akan menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Justru dengan ingat mati kita akan terhindar dari maksiat. Hati-hati maksudnya kita. Karena apa? Karena takutnya ketika kita berbuat maksiat dicabut nyawa kita. Kalau orang berbuat maksiat kemudian dicabut nyawanya, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Jadi dia harus ingat juga, di samping itu dia harus ingat kalau dia masih tetap melakukan, dia samping ingat mati, dia juga ingat bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Dia ingat bahwa Allah melihat perbuatan dia, azab Allah sangat pedih. Kemudian juga nanti di akhirat berat hukumannya. Itu harus ingat tuh azab Allah. Ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat maksiat kepada Allah yang maha hidup, yang maha gagah, yang maha keras siksanya. Itu ingat tuh. Makanya ketika orang berbicara tentang wajibnya ikut kepada Nabi Muhammad SAW, menjauhkan larangannya, Allah sebutkan di akhirnya apa? Allah sangat keras siksanya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Laksanakan. Yang dilarang tinggalkan, yang dilarang semua. Yang dosa mas tinggalkan semuanya. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Di akhir dengan sangat keras. Ingat tuh siksa Allah yang sangat keras. Siksaan manusia enggak seberapa siksaan manusia. Di penjara atau dipukul atau yang lainnya. Tapi Allah sangat berat. Berat sekali siksanya. Syadidul iqab. Sehingga dengan itu kita takut. Takut. Maka perbanyak zikir, perbanyak istighfar, terus dan minta ampun kepada Allah atas semua dosa kita. Ya itu saja, wallahu a'lam. Yang lain. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Berikutnya kami masih undang Anda untuk bertanya via telepon 021-823-6543. Silakan penelpon kedua kami coba sapa kembali. Silakan. Iya. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Halo. Dengan siapa, dari mana Bapak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Bapak melalui telepon saja mendengarnya Pak ya. Untuk monitor radio atau TV-nya mohon dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya, barangkali tidak mendengar, kita coba sapa atau angkat pendengar yang lainnya. Silakan 0218236543 atau kami angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang kami terima dan hal ini penting barangkali untuk mendapatkan nasihat dari Al-Ustaz terkait kondisi saat ini di mana terjadinya penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang kufar atau negeri-negeri kufar. Bagaimanakah sikap yang terbaik menghadapi penghinaan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah asyhadu an la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli wa sallim wa barik nabi. Berkaitan dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus diingat oleh setiap mukmin dan mukminah bahwa para nabi dan para rasul itu mereka diutus untuk mendakwakan dakwah yang hak, ini dakwah tauhid, melarang umat ini dia berbuat syirik. Itu mesti mereka mendapat ejekan, pasti, gak mungkin tidak. Semua nabi, semua rasul itu pasti diejek, pasti. Antum lihat ayatnya di dalam di dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ayat 11 Allah berfirman, "Wa ma yatimin rasul la kanu bihi yastahzi'un." Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul melainkan pasti diejek. Surah Al-Hijr ayat 11. Kemudian dalam surah Yasin di ayat 30. "Ya hasratan 'alal 'ibad, ma yatimin rasul la kanu bihi yastahzi'un." Alangkah ruginya hamba-hamba ini. Tidaklah datang seorang pun dari seorang rasul melainkan mereka ejek. Begitu juga dalam surah Az-Zukhruf di ayat 6 dan 7, "Wa may yatimin nabiyyin illa kanu bi yastahzi'un." Dan tidaklah datang seorang nabi pun melainkan mereka ejek. Arti ini sudah merupakan sunnatullah, setiap nabi, setiap rasul pasti diejek oleh kaumnya, juga oleh orang-orang kafir itu pasti diejek. Maka bagaimana kita sebagai orang Islam, kita kewajiban kita membela nabi dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Berkaitan dengan orang yang mengejek, kalau memang itu penguasa punya kekuasaan, orang itu secara hukum syar'i itu dibunuh, hukum syar'i. Tapi yang melakukan siapa? Ulul amri. Berkaitan dengan ini juga ulul amri yang melakukannya bukan kita. Ulul amri yang melakukannya. Atau ada persetujuan dari ulul amri. Seperti terjadi zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat, dia mempunyai budak. Budak ini selalu mengejek, mencela, melaknat Nabi Muhammad SAW. Dibunuh oleh dia. Kemudian dilaporkan, "Ya Rasulullah, budak saya begini-begini." Kata Nabi SAW, "Damu hadar." Darahnya sia-sia. Nggak ada kisos, nggak ada tuntutan. Artinya menunjukkan bahwa orang yang mencela Nabi, menghina Nabi, hukumannya hukum apa? Bunuh. Dan itu sudah dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. As-Sarimul Maslul, pedang yang terhunus bagi orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling mulia di muka bumi. dari seluruh makhluk yang ada, yang paling mulia Rasulullah SAW. Paling mulia. Kita wajib untuk membela Nabi. Tapi dengan apa kita membelanya? Dengan melaksanakan perintah, menjauhkan larangannya. Kalau kita punya kekuatan seperti para sahabat di zaman Nabi, bela. Dengan hartanya, dengan dirinya. Mereka bela. Kalau ada yang mencela, ya dibunuh. Dan orang yang mencela Nabi itu pasti dia binasa. Pasti celaka, pasti itu. Anda mesti yakin itu. Bahwa orang yang mencela Nabi itu pasti binasa. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mencela Nabi itu Allah nanti yang akan mengazabnya. Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr di ayat 95, Inna kafainakal mustahzin, kami yang mencukupi kamu terhadap siapa? Orang-orang yang mengejek, mencela, memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tanggung di sini? Allah, inna, kami, kata Allah. Artinya Allah nanti akan menyiksa mereka. Jadi urusan di sini Allah. Kita enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan, nanti Allah. Apalagi yang mencela umumnya kepala negara atau orang yang kuat, Allah nanti akan menghinakan mereka. Dan nanti di dunia ini akan mereka ini akan dihinakan oleh Allah. Dan kalau dia mati, itu tanah enggak mau terima itu. Orang yang mencela Rasulullah SAW, seperti terjadi di zaman Nabi SAW. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ada orang Nasrani masuk Islam. Sudah baca surah Al-Baqarah, sudah baca surah Al-Imran. Kemudian jadi penulis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kembali kepada kaumnya orang Nasrani. Fa'ada Nasrani, jadi murtad lagi Nasrani. Kemudian dia memperolok Nabi. Arti dia mengomonglah bahwa Nabi begini-begini, dia mencela Nabi. Kemudian mati orang ini. Dikuburkanlah orang Nasrani. Mati. Begitu dikubur, besoknya udah keluar lagi mayatnya. Tanah enggak terima. Kata mereka, "Oh, ini yang apa? Yang bongkar ini Nabi dan para sahabatnya." Ditanam lagi, lebih dalam lagi. Besoknya keluar lagi mayat ini. Kata mereka, ini Nabi SAW dan para sahabatnya ini yang melakukan ini. Digali lagi lebih dalam lagi. Terus besoknya lagi keluar lagi. Sampai mereka mengatakan, ini bukan pekerjaan manusia. Ditinggal deh. Udah tinggal begitu aja. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini Allah punya kehendak. Inna kafainakal mustahzi'in. Ini adalah sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tentang orang yang mencela Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, Allah akan tanggung untuk mengazabnya. Untuk kita, yang penting bagi kita ini bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Membela Nabi dengan mengikuti sunnahnya. Kita semua cinta Nabi. Sekarang bentuk kecintaan kita bagaimana? Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Artinya, ittiba' kepada Nabi. Sekarang kita introspeksi pada diri kita. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah belum kita mengikuti perintah-perintah beliau menjauhkan larangannya? Kalau sudah ada hadis Nabi, kita ikut apa enggak ini? Apa tunggu dulu nanti? Kita enggak ikut. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad datang dalil, kita ikut. Ada larangan, kita tinggalkan. Nabi sudah melarang perbuatan bid'ah, kita tinggalkan, jangan berbuat bid'ah. Kalau betul kita cinta kepada Nabi, jangan mengadakan perbuatan bid'ah. Jangan melakukan perbuatan syirik, jangan mengadakan perbuatan bid'ah. Kenapa? Allah dan Rasulnya melarang. Kalau kita cinta Nabi, jauhkan perbuatan syirik. Kalau kita cinta Nabi, jauhkan perbuatan beda. Itu bentuknya cinta kepada Nabi SAW. Dan ini tinggal dilihat di buku tentang syarah akidah, ada kan pembahasan tentang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada penjelasannya di situ. Jadi kita mengikuti Nabi SAW dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Kemudian mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya, membenarkan semua yang beliau sampaikan. Kita beribadah, wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita enggak boleh berbuat bid'ah, enggak boleh kita gulu berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk cinta dan pembelaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang penting. Adapun berkaitan dengan masalah memboikot barang-barang itu bukan urusan kita. Itu urusannya siapa? Ulil amri. Enggak bisa memboikot barang itu pribadi kita atau kelompok. Enggak boleh. Pada asalnya jual beli hukumnya apa? Halal. Nabi sendiri jual beli enggak dengan Yahudi? Jual beli. Padahal Yahudi sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhir-akhir hayat Nabi, mereka buat makanan, perempuan Yahudi ini diracun makanannya. Diundang Nabi untuk makan. Nabi makan, dijaga sama Allah. Tapi sahabat banyak yang mati. Bencinya. Tapi tetap Nabi gak mengatakan, boikot Yahudi. Gak ada itu. Tetap Nabi Muhammad lah. Sampai di akhir hayatnya, hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi baju besi tergadai sama siapa? Yahudi. Menunjukkan muamalah tetap berjalan dengan orang kafir. Ketika mengatakan boikot, yang mengumumkan siapa di sini? Ulil amri, bukan pribadi. Dan juga melihat kepada maslahat dan mafsadah. Maslahat atau tidak? Mafsadah atau tidak? Gitu. Apakah jera dengan diboikot itu jera, kemudian dia taubat kepada Allah, kemudian dia enggak mengulangi lagi? Atau tambah jadi dia? Dilihat kepada maslahat dan mafsadah. Itu urusan siapa? Ulil amri. Bukan kelompok-kelompok tertentu, bukan. Pengen jadi pahlawan, ini gak boleh. Tuh antum ini siapa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa antum gak jadi Tuhan nantinya? Artinya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Gak boleh dalam Islam. Jadi harus perhatikan. Urusan kita ini, kita harus jelas. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nanti ada urusannya ulama, nanti ada urusannya ulil amri. Itu harus ada, ditujukan pada tempatnya. Jangan sekarang kita sebagai rakyat jadi ulil amri. Atau kita orang bodoh jadi ulama. Enggak boleh, dudukan pada tempatnya. Saya pikir cukup. Sampai sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.